الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan pembahasan di Al-Majlis As-Sabi', majlis yang ke-7 dari Majlis Ramadan, melanjutkan pembahasan yang lalu di Majlis yang ke-6, Fi Ta'ifatin min Aqsamin Nasi Fi Siyam, tentang golongan-golongan macam-macam manusia di dalam berpuasa. Kita masuk pada al-qismu as-sadis, golongan yang ke-6, al-musafiru, yaitu orang-orang yang safar, bepergian. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-musafiru idza lam yaqsud bi safarihi tahayyul 'ala al-fitr. Seorang musafir jika dia tidak ada maksud dalam safarnya untuk bersiasat licik agar bisa berbuka, ya, maka dia boleh untuk membatalkan puasanya. Tapi kata beliau, fa'in qasada dzalika, kalau dia melakukan perjalanan dalam hati ternyata punya niat ingin berbuka, fal fitru alaihi haram, maka berbuka itu haram dia lakukan. Wasiyamu wajibun alaihi hina'id, maka berpuasa ketika itu hukumnya wajib. Dan dia terkena dosa kalau seandainya dia berbuka terkena dosa kalau dia telah bersiasat licik melakukan safar dengan niat memang ingin membatalkan puasanya. Fa idza lam yaqsud tahayyula, kalau dia safar tidak ada niatan bersiasat licik tadi, fa huwa mukhayyarun bainas siyam wal fitri, maka dia boleh memilih, mau berpuasa silakan, mau berbuka silakan. Sawa'un talat muddatu safari am qasurat, sama saja apakah waktu safarnya panjang atau pendek. Sawa'un kana safaruhu tari'an li gharad am mustamirran, sama saja apakah safarnya itu temporal pada tujuan tertentu ataukah safarnya memang terus menerus. Kasa'iqit ta'irati wa sayyaratil ujruh, seperti pilot pesawat terbang atau sopir-sopir luar kota, sopir-sopir bis, sopir truk, ekspedisi dan seterusnya yang kerjanya memang setiap hari dia safar. Maka orang-orang seperti itu dikasih pilihan. Boleh dia berbuka, boleh dia berpuasa. Baik. Li'umumi qawli ta'ala, dengan keumuman ayat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah 185, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau safar, maka silakan dia berbuka dan mengganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan Allah tidak menginginkan untuk mempersulit kalian. Jadi hukum asalnya boleh milih. Mau buka, mau lanjut puasa ketika safar. Demikian juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna nusafiru ma'an Nabi SAW, kami dulu safar bersama Nabi SAW, falam ya'id sa'imu alal muftir. Orang-orang yang berpuasa itu tidak mencela orang yang berbuka. Walal muftiru 'ala shaim, demikian juga orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Masing-masing menjalani sesuai kondisinya. Mau berbuka silahkan, mau berpuasa silahkan. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ya, atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, yarawna anna man wajada quwwatan fasoma fa inna dhalika hasan. Para sahabat memandang berpendapat bahwasanya barang siapa yang merasa mendapati dirinya mampu kuat untuk berpuasa di kala safar, maka puasa itu bagus buat dia. Wa yarawna anna man wajada dha'fa, mereka juga berpendapat barang siapa yang mendapati dirinya lemah ketika berpuasa, susah, berat, merasa letih, fa inna dzalika hasan, kemudian dia berbuka maka itu baik buat dirinya. Baik ya, sehingga ketika orang-orang ketika safar silahkan lihat kondisinya. Ya, kata liman azinallahu yakum, kata beliau, apabila kondisinya demikian maka para supir-supir luar kota, supir truk, supir ekspedisi, pokoknya pekerjaannya hari-hari keluar kota di bulan Ramadan, bagaimana kondisinya? Ya, kata beliau, kalau seandainya mereka terasa berat berpuasa di bulan Ramadan karena panas ya, maka sungguhnya dia boleh untuk mengakhirkan safarnya atau mengakhirkan puasanya nanti di saat musim dingin. Jadi ketika musim panas melakukan safar, kerja tiap hari seperti itu, silakan berbuka karena terasa berat. Tapi kalau musim dingin nanti dia baru membayar puasanya, mengganti puasanya. Tapi orang yang musafir, hendaknya dia melakukan yang afdol, dia melakukan mana yang mudah bagi dia. Mana yang mudah bagi dia. Kalau kondisinya sama, puasanya dengan berbuka itu kondisinya sama, maka yang afdol, hendaknya dia bersegera berpuasa saja. Ya, kalau kondisinya sama, berbuka atau berpuasa di saat safar, kondisinya sama saja, maka yang afdal dia segera untuk berpuasa ya, karena hal itu lebih terbebas dari tanggung jawab ya, ketika dia berpuasa bersama manusia di bulan Ramadan maka itu lebih membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Dan demikian juga yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ramadan fi harrin syadid. Kami dulu pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di cuaca terik yang sangat panas. Hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu 'ala ra'sihi min shiddatil har. Sampai-sampai salah seorang dari kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Wa ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Ruwahah. Tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Ruwahah yang mampu. Ya. Jadi ketika Rasulullah mampu, jalankan. Tidak terasa berat, jalankan. Ya, dan ini lebih membebaskan tanggung jawab. Kemudian beliau juga pernah berbuka ketika terik panas ya, dalam rangka untuk memperhatikan dan menyayangi para sahabat-sahabat beliau ya, ketika para sahabat Rasulullah SAW berpuasa di kala safar kepayahan, kesusahan ya, Rasulullah SAW berbuka, masih contoh dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah SAW keluar ke Mekah di Amul Fatah, hari dibukanya kota Mekah bulan Ramadan. Beliau berpuasa sampai tiba di Qura'ul Ghamim. sampai tiba di daerah yang namanya Qura Al-Ghamim, yaitu sebuah gunung kecil yang ada perjalanan antara Madinah ke Mekah. Ketika sudah sampai di sana, manusia, para sahabat, semuanya masih berpuasa. Rasulullah berpuasa. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW, Inna nasa qad syaqqa alaihim siyam. Wahai Rasulullah, itu manusia sana sudah kepayahan. Bagi safar, puasa semua, pada kepayahan. Wa nasu yang zuruna ilaihi. Afan. Ya, faqad. Wan apa? Yang zuruna fima fa'alta. Wa innahum yang zuruna fima fa'alta. Mereka masih nunggu-nunggu, ingin melihat apa yang anda lakukan, wahai Rasul. Fada'a biqadahin. Biqadahin min ma'in. Ba'dal asri. Maka Rasulullah SAW meminta satu cangkir air. Kejadian ini setelah sholat asar. Lagi perjalanan. Ya. Kemudian apa? Fasyariba wa nasu yang zuruna ilaihi. Rasulullah SAW minum dan ditunjukkan kepada semua para sahabat beliau. Tunjukkan. Habis asar, manusia sudah kepayahan, sudah letih, lelah, lagi safar, ya, puasa seharian, sudah hampir enggak mampu, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan contoh, batalkan puasanya, dikasih, ya, tunjuk beliau minum air. Sehingga para sahabat pun membatalkan puasanya. Ya, walaupun sudah habis asar. Ya, tidak seperti yang dipikirkan sebagian orang, oh, tanggung tinggal satu jam lagi, tinggal sedikit lagi mau berbuka, ya, biar kita kepayahan sebentar, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan petunjuk pada kita, walaupun sudah ba'dal asar, kalau kepayahan, kalau terasa berat puasa, batalkan, minum, nanti diganti di hari yang lainnya. Ya, khususnya musafir disebutkan dalam hadis ini. Kemudian, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam pernah ya, ketika manusia sedang berpuasa di terik matahari yang sangat, ya, berjalan, para sahabat berjalan kaki, sementara Rasulullah SAW naik bigol, ya, kepayahan, ya, maka Nabi alaihi salatu wasalam, ya, isyrabu ayyuhan nas, wahai manusia, minum saja, karena sudah terik, panas, lagi safar, minumlah kalian, wahai manusia. Ternyata fa'abau, para sahabat tidak mau minum. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Inni lastu mithlakum, saya tidak semisal kalian. Inni aisarukum, aku adalah orang yang paling mudah sekarang. Saya di atas kendaraan, inni raqib, saya di atas kendaraan, kalian jalan kaki. Buka saja, batalkan puasanya. Ya, jadi di sini ada anjuran. Kalau ada orang yang lagi safar, kepayahan, kehausan, kesusahan, atau orang yang tidak safar. Ya, orang kayak kemarin Qudarullah ada kebakaran, kemudian bekerja, ya, memadamkan api, kepanasan, keluar keringat banyak, kecapean dan seterusnya. Kalau sudah kelelahan, batalkan. Rasulullah SAW memerintahkan, ya, untuk apa? Isyrabu ayyuhan nas, minumlah wahai manusia, batalkan puasa kalian. Ya, ternyata para sahabat tidak mau. Ya, kenapa? Karena Rasulullah puasa. Rasulullah puasa. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, saya naik kendaraan, kalian jalan kaki. Ketika manusia enggak mau untuk membatalkan puasanya, maka Rasulullah SAW langsung turun dari bighalnya dan beliau minum. Ya, lalu manusia pun ikut minum bersama beliau. Ya, pemakana yurid an yasroba. Padahal awalnya Rasulullah SAW enggak ingin minum. Beliau ingin lanjut puasa. Beliau ingin menyuruh para sahabat berbuka. Tapi ketika para sahabat ingin mencontoh Rasulullah, ya, akhirnya Rasulullah SAW meminum, membatalkan puasanya. Dikala berat, dikala susah safarnya. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sini seorang musafir dianjurkan untuk berbuka. Adapun kata beliau, ya, ketika ada orang-orang yang bapaksa ingin lanjut berpuasa walaupun kondisinya payah, susah. Ya, tapi dia ingin terus berpuasa. Maka dalam hadis Jabir disebutkan tadi Rasulullah SAW menyatakan ulaika al-ansat, ulaika al-ansatu. Mereka itu adalah orang yang bermaksiat. Mereka itu adalah orang yang bermaksiat. Lihat Muslim, kenapa? Karena tidak mau mendengar perintah Rasulullah SAW untuk membatalkan puasa dikala kepayahan di saat safarnya. Dikatakan ansat, bermaksiat. Ya, dia ingin berpuasa tapi memberat-beratkan diri dikala safar. Maka tidak dikatakan beribadah, tapi dikatakan bermaksiat pada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang namanya maksiat adalah ketika mereka tidak mau tunduk dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga pernah dalam Sahihain dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, pernah ada seorang yang dikelilingi para sahabat. Ya, ada seorang yang dinaungi panas-panas oleh para sahabat lagi ya perjalanan safar. Maka Nabi SAW mengatakan, "Mahadza? Apa ini? Rame-rame apa ini?" Para sahabat menjawab, "Shaimun." Orang ini berpuasa wahai Rasul. Kemudian hampir pingsan dinaungi oleh para sahabatnya karena kepanasan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan amalan kebajikan, bukan amalan kebaikan perbuatan siam berpuasa di kala safar. Ya, maka orang yang melakukan puasa di kala safar kondisinya susah, payah, berat sampai mau pingsan, maka yang seperti ini bukan amalan kebajikan, bukan amalan ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hamba-hambanya. Ya, tidak menginginkan kesulitan untuk hamba-hambanya, tapi justru Allah menginginkan kemudahan. Maka orang-orang yang ketika safar dalam keadaan payah, dia hendaknya berbuka. Ya, barakallahu fikum. Bahkan kalau dia sudah kondisinya berat sekali, wajib dia berbuka. Dan dia berdosa kalau dia melanjutkan puasanya. Permasalahan berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Apabila musafir sudah pulang ke kampung halamannya di siang hari bulan Ramadan. Ya. Dan dia membatalkan puasanya di kala safar. Apakah dia ketika tiba di kampung halamannya sudah hilang safarnya, berhenti safarnya? Apakah dia harus melanjutkan puasanya, enggak boleh makan dan minum? Ya. Apakah dia harus menahan diri dari makan dan minum serta berbagai macam ya pembatal-pembatal puasa? Maka dalam hal ini para ulama terjadi khilaf di kalangan mereka. Ya, pendapat yang pertama kata Syaikhul Utsaimin mengatakan wajib bagi dia imsak. Kenapa? Karena dia bukan musafir lagi. Ya, dia boleh makan dan minum ketika dia dalam perjalanan. Kalau sudah sampai kampung halamannya, sudah pulang di rumahnya, sudah mukim, maka dia wajib untuk imsak. Ya. Kenapa? Ya, karena dia sudah bukan lagi musafir yang diberi rukhsah. Dan dia wajib mengqadha di hari yang lainnya. Ini mazhabnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua, tidak wajib lagi. Ya, dia tidak wajib imsak, tapi silakan dia untuk melanjutkan puasa, melanjutkan makan dan minumnya serta melakukan pembatal puasa, tidak mengapa. Ya, dan dia wajib qadha. Ya, kenapa? Karena dia ya, atau karena hurmatuz zaman qad zalat bi fitrihi al mubah. Kehormatan hari siang hari Ramadan itu sudah hilang ketika dia di awal siangnya itu memang sudah membatalkan puasa karena safarnya tadi. Ya, dan ini adalah pendapat yang benar. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man akala awwalan nahar falyakul akhirahu." Barang siapa yang makan di awal siang karena safar ya, atau karena uzur yang syar'i. Ya, misalkan ada orang pagi hari sakit. Ya, pagi hari apa? Sakit. Masya Allah, dia batal puasanya. Siang hari sembuh. Siang hari udah enggak sakit. Apakah dia harus imsak karena sakitnya udah enggak ada? Ya, maka dia tidak wajib imsak. dia boleh terus makan dan minum berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man akala awwalan nahar falyakul akhirah. Barang siapa yang makan di awal siang karena uzur syar'i, safar atau sakit dan yang lainnya, maka silahkan dia untuk makan lagi di akhir siangnya. Ya subhanallah. Khadal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Hanya saja orang-orang yang baru pulang safar, kemudian dia masih membatalkan puasanya, dia tidak berpuasa, hendaknya dia kalau mau makan dan minum, menyembunyikan makan dan minumnya, jangan menunjukkan di hadapan manusia, agar tidak timbul suuzon, buruk sangka dari manusia yang tidak mengetahuinya. Baik, ini terkait dengan musafir. Kemudian jenis yang ketujuh, golongan yang ketujuh adalah orang yang sakit. Yang sakit yang ada harapan untuk sembuh. Sakit yang ada harapan untuk sembuh. Itu ada tiga keadaan, kata beliau. Sakit yang pertama, sakit yang terasa berat sekali puasa. Afan, sakit yang dia tidak terasa berat kalau dia lanjut berpuasa dan berpuasa tidak memudaratkannya. Maka orang ini, sakit yang seperti ini, dia wajib berpuasa. Gak ada uzur untuk berbuka. Ya, kondisi yang pertama. Sakit yang kedua adalah sakit yang terasa berat bagi dia berpuasa. Berat, payah ya dengan sakitnya. Tapi dia tidak memudaratkan. Cuma dia kepayahan. Ya. Maka dia boleh untuk berbuka. Ya, dan kalau dia lanjut berpuasa dalam kondisi berat, susah, maka hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Tapi puasanya tidak memudaratkannya. Baik, kondisi yang ketiga. Ya, kondisi yang ketiga adalah ketika seorang berpuasa, ya, maka sakitnya ini membahayakan dia. Sakitnya memudaratkan dirinya. Maka berbuka bagi dia wajib. Berbuka bagi dia wajib. Ya, karena sudah memudaratkan, bukan cuma menyusahkan, memberatkan saja, tapi memudaratkan. Maka berbuka bagi dirinya wajib. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla itu begitu sayang, ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian karena Allah Azza wa Jalla itu maha penyayang terhadap kalian semuanya. Sehingga kalau sakit sampai ya memudaratkan dirinya kalau dia berpuasa, maka dia wajib untuk berbuka, dan dia kalau berpaksa diri untuk berpuasa, maka dia termasuk orang yang berdosa. Ya, demikian juga permasalahan yang sebagaimana tadi, ada orang sakit di pagi hari, kemudian siang harinya sembuh, ya, Syekh Rahimahullah menyebutkan, siang harinya sembuh, maka dia masih boleh untuk makan dan minum, menurut pendapat yang rajih, sebagaimana tadi orang yang musafir, ketika pulang ke rumah masih tengah hari, maka dia tetap boleh makan dan minum, karena di awal siangnya dia diizinkan untuk makan karena uzur safar atau karena uzur sakit. Walaupun uzurnya sudah hilang, tapi yang demikian ini ya tidaklah mengharuskan dia imsak menurut pendapat yang rajih. Demikian juga wanita yang haid. Ya, haid, dia pagi hari suci. Jam 7 pagi sudah suci. Maka dia tidak wajib imsak menurut pendapat yang rajih. Tidak wajib untuk menahan diri dari makan dan minum menurut pendapat yang rajih. Kenapa? Karena di awalnya dia sudah diperbolehkan untuk berbuka. Ya, berbeda kalau ada orang yang sengaja membatalkan makan dan minum atau melakukan salah satu pembatal puasa dengan sengaja, maka dia wajib imsak. Ya, wajib imsak, tidak halal bagi dia untuk makan dan minum. Kenapa? Karena dia tidak ada uzur di dalam membatalkan puasanya di awal siang. Demikian ya pembahasan di Al-Majlis As-Sabi', ya, sisa dari golongan-golongan dalam orang yang berpuasa, insyaallah akan dibaca di Al-Majlis Ats-Tsamin. Wallahu a'lam bishawab. Nakifuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.